Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.